إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار Ayuhan nas, ma'asyo muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya keistiqomahan, memberikan kepada kita semuanya keteguhan, kekokohan dalam beragama. Dikarenakan nikmat tersebut adalah nikmat yang sangat besar, as-sabat, al-istiqomah, sabat di atas agama, tetap teguh di atas agamanya, istiqomah menjalani agamanya sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita. Fa nasallallahu lana wa lakum as-salama wal afiyah was-sabat ala sunnah hatta al-mamat. Jamaah salat Jumat yang kami muliakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadillahi wa rasulihi wattaqullah innallaha samiun alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menduli Allah dan Rasulnya, dan hendaknya engkau bertakwa kepada Allah SWT. Sesungguhnya Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui. Di dalam ayat ini, kaum muslimin a'azani wa'azakumullah, jamaah salat Jumat barakallahu fikum, terdapat adab yang mulia, terdapat akhlak yang mulia yang harus dimiliki oleh seorang mukmin, yakni adab di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan ini merupakan bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Yakni ketika kita jamaah salat Jumat a'azni azakumullah hendak berbicara tentang agama, hendak melakukan amalan yang berkaitan dengan agama kita, maka harus dilandasi, harus didasari dari bimbingan Allah SWT dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Jangan sampai kita mendahului Allah, jangan sampai kita mendahului Rasulnya alaihi salatu wassalam dalam beragama. Dikarenakan agama ini telah sempurna, agama ini tidak membutuhkan yang namanya penambahan, la yahtaj ila ziyada wala nuksan, apalagi pengurangan. Tidak butuh yang namanya penambahan, tidak butuh yang namanya pengurangan. Sudah baku, sudah sempurna, sehingga yang wajib kita lakukan ialah menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Jamaah salat Jumat, a'azani wa a'azakumullah wa hafadzani Allah wa iyyakum. Mungkin di akhir-akhir hidup kita ini, di mana kita mendengarkan berbagai macam perkembangan keadaan kaum muslimin, bahkan dunia, di mana kaum muslimin dan manusia dibuat gempar dengan yang namanya apa? Statement, opini, yakni kebebasan dalam berbicara. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang kami muliakan, bagi mereka-mereka yang memiliki ilmu, bagi mereka-mereka yang mau tafakuh fiddin, mendalami ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, mereka akan paham yang namanya kebebasan dalam berbicara tanpa diberikan batasan-batasan, tanpa diberikan norma-norma, rambu-rambu di dalamnya, maka jelas perkara ini adalah perkara yang mungkar. Di awal kita sebutkan prinsip dalam firman Allah Subhanahu wa taala, la tuqaddimu baina yadillahi wa rasulih wattaqullah, janganlah engkau mendahului Allah dan Rasulnya, jangan berucap kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ucapkan, jangan mengatakan kecuali apa yang telah diucapkan, disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam beragama. Tatkala ucapan tersebut menyelisihi bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wasallam, maka sebagai seorang mukmin yang baik, tentunya dia akan meninggalkannya, tidak mengucapkannya, dia diam untuk mengucapkan ucapan yang padanya terdapat unsur mukhalafah syariah, yang padanya terdapat unsur menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wasalam. Jamaah salat Jumat, hafizni Allah wa iyyakum wa barakallahu fikum. Dan juga yang membuat kita sedih, yang membuat kita geleng-geleng kepala, di mana sebagian kaum muslimin hadahumullah, mereka terbawa arus opini yang sedang berkembang, mereka terbawa naam barakallahu fikum, yakni keyakinan bolehnya atau bebas bagi kita untuk berbicara tanpa batas. Kaum muslimin azni azakumullah, tentunya bisa jadi hal itu terjadi karena sebab kejahilannya, bisa jadi dia tahu ilmunya namun karena hawa nafsu, tendensi-tendensi duniawi, sehingga dia berbicara dengan sebebas-bebasnya, berbicara tentang agama Allah Subhanahu wa taala tanpa dasar ilmu, berbicara tentang agama Allah Subhanahu wa taala dengan kebodohan dirinya. Waliyallahu billah. Kaum muslimin a'azani a'azakumullah, sebagai seorang mukmin yang menyatakan dirinya sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka menjadi konsekuensi baginya untuk apa? Untuk berbicara dengan dasar Al-Quran wa Sunnah. Dia tidak berbicara kecuali apa yang Allah SWT dan Rasulnya gariskan, apa yang telah Allah SWT dan Rasulnya ajarkan, bimbingkan di dalam agama kita. Tidak kemudian kita melakukan penambahan-penambahan atau pengurangan-pengurangan atau penghinaan terhadap agama kita. Waliyadubillah, kaum muslimin jamaah sholat Jumat rahimani rahimakumullah, di antara fenomena atau kejadian yang kita saksikan ialah tatkala ada yang menghina Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dengan berbagai bentuk penghinaan, baik itu dengan gambar-gambar atau yang semisalnya. Sesungguhnya perkara ini telah jelas, kewajiban seorang muslim ialah membenci perkara tersebut. Kewajiban seorang muslim adalah membela agamanya, tentunya dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Mereka-mereka yang melakukan penghinaan terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa jadi dikarenakan syubhat. Dan di antara syubhat yang terlontar dari mulut-mulut mereka ialah mereka beralasan, kami punya prinsip bebas untuk berbicara, bebas untuk mengatakan, mengeluarkan statement, mengeluarkan berbagai macam opini-opini yang seringkalinya jamaah sholat Jumat azan ya azakumullah, semuanya itu padanya terdapat kesesatan-kesesatan, padanya terdapat, terkandung padanya dosa-dosa. Waliyadubillah, dari tingkatan kekufuran atau kebid'ahan atau kemaksiatan. Maka kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani rahimakumullah jami'an, hendaknya kita menjaga keimanan kita, menjaga lisan-lisan kita, menjaga akidah kita, keyakinan kita, agar supaya terselamatkan dari berbagai macam opini-opini yang menyesatkan, dari berbagai macam keyakinan, pemahaman-pemahaman yang membuat kaum muslimin semakin jauh dari al-haq. Jamaah salat Jumat rahimin wa rahmakumullah, kaum muslimin, mereka-mereka yang memiliki ilmu tentang agamanya, jelas mereka akan menyatakan yang namanya ucapan atau perbuatan yang padanya terdapat unsur istihza, melecehkan agama Allah Subhanahu wa taala, melecehkan agama Rasul alaihi salatu wassalam, ini termasuk bentuk kekufuran. Bahkan dimasukkan oleh para ulama kita al-istihza, mengolok-olok, menghina, melecehkan agama, termasuk nawakidul Islam, termasuk bentuk-bentuk pembatal keislaman seseorang. Agar tetapi jamaah salat Jumat rahimani wa rahmakumullah, untuk memvonis seseorang itu sebagai orang yang kafir dengan sebab melakukan pembatal-pembatal keislaman, bukanlah sembarang orang, bukan masing-masing kita kemudian lantas berbicara memvonis fulan kafir, fulan kafir, fulan murtad, tidak. Tapi dikembalikan kepada para ulama, dikarenakan di sana ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mentakfir, tidak sembarangan, harus terlepas darinya faktor-faktor penghalang untuk dikafirkan jamaah salat Jumat a'azani a'azakumullah, sehingga ini hukumnya am, umum. Siapa saja yang melakukan istihza, mengolok-olok agama kita, ajaran Islam, mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi wasallam, itu termasuk bentuk kekufuran. Kalau pelakunya kafir, jelas memang mereka kafir. Tapi kalau pelakunya adalah dari kalangan kaum muslimin, ini yang sangat menyedihkan. Imma jahil wa imma liwadin minad dunya. Bisa jadi karena bodoh atau karena hawa nafsu untuk mendapatkan kepentingan dunia. Auli syubhah, atau dikarenakan syubhat, kerancuan dalam memahami agamanya, sehingga dia terjatuh, terbawa arus yang ada. Dan ternyata jamaah salat Jumat, azani azakumullah, ketika muncul statement dari orang-orang kufar yang menunjukkan penghinaan terhadap Rasulullah SAW, atau muncul perbuatan, tindakan-tindakan mereka yang menghinakan agama Allah dan Rasulnya SAW, sebagian kaum muslimin terbawa membela. Sangat menyedihkan. Dengan alasan itu bukan nabi kita. Sudah jelas, jelas mereka mengatakan ini gambarnya Nabi Muhammad alaihissalam. Lain kalau mereka tidak menyebutkan, menisbahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah menyandarkan, menisbahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan padanya terdapat unsur penghinaan, wal iyadu billah. Fawahu musta'an. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Katakanlah, abillahi, apakah kepada Allah dan ayat-ayatnya dan rasulnya kalian mengolok-olok? Kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Qad kafartum ba'da imanikum. La ta'tadiru. Qad kafartum ba'da imanikum. Barakallahu. Di sini Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah menyebutkan dengan jelas bahwasanya al-istihza, mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala, mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi wasallam, abillahi wa ayatihi, ayat-ayatnya, wa rasulihi dan rasul-rasulnya, mengolok-olok semuanya itu. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan beralasan lagi. Kalian sudah kafir setelah keimanan kalian. Kalian sudah keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan apa? Al-istihza. Mengolok-olok, menghina Allah Subhanahu wa taala, agama Allah Subhanahu wa taala, menghina ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimani rahimakumullah, itulah firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kepada kita bahwasanya yang namanya al-istihza, mengolok-olok, menghina ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi wasallam termasuk bentuk kekufuran. Sehingga hendaknya kaum muslimin berhati-hati menjaga lisannya, menjaga perbuatannya sebelum berucap, sebelum berbuat dia berpikir terlebih dahulu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berucap dengan ucapan yang baik. Falyakul khairan aw liyasmut. Kalau tidak bisa, maka hendaknya dia diam. Diam, tidak berbicara. Demikian pula kaum muslimin, azanazakum wa jama' salat Jumat yang kami muliakan, dan semoga Allah SWT memuliakan kita semuanya. Di dalam agama kita diajarkan ad-din bihududi, dengan batasan-batasannya, dengan rambu-rambunya, dengan norma-normanya. Maka seharusnya bagi seorang muslim untuk menjalankannya, berupa amalan ketaatan kita laksanakan, berupa larangan kita tinggalkan. Itulah apa yang dibimbingkan, apa yang diajarkan oleh Allah SWT dan Rasulnya alaihissalatu wassalam. Dikarenakan memang dunia ini, jamaah salat Jumat rahimani rahimakumullah, diibaratkan seperti sijin, penjara. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjaranya seorang mukmin dan surganya orang kafir. Seorang mukmin dalam hidupnya di dunia tidak sebebas hidupnya orang kafir. Mereka ditata, diatur sedemikian rupa, ditertibkan dengan batasan-batasan syariat. Ucapannya, perbuatannya diatur dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kaum kufar, dunia ini diibaratkan seperti surga bagi mereka, dikarenakan mereka bebas. Mau berucap apa saja, bebas. Mau berbuat apa saja, bebas. Tetapi ketika nanti di akhirat, Allah Subhanahu wa taala akan mengadabnya. Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam nerakanya, waliyadu billah. Sehingga hendaknya kita kaum muslimin, azinazakumullah, sadarlah diri kita akan tujuan kita hidup di dunia. Sadarlah diri kita bahwasanya kita ini hidup di dunia seperti diibaratkan oleh Nabi SAW adalah penjara bagi seorang mukmin. Namanya penjara, tidak bebas. Namanya penjara, kita tidak bisa melakukan seenaknya sendiri. Tetapi dibimbing, dibatasi, dikasih rambu-rambu, dikasih norma-norma. Yang berhasil, yang sabar akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka-mereka yang tidak mau sabar, mereka-mereka yang tidak mau menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, artinya mengikuti jejak langkah kaum kufar, bebas dengan sebebas-bebasnya, bebas mengucapkan, bebas berbuat dengan seenaknya sendiri, sesuai hawa nafsu mereka. Tentunya mereka akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sekali lagi, jamaah salat Jumat rahimani rahmukumullah wa nasallallahu alana wa lakum assalamu wal afiyah, hendaknya kita senantiasa menjaga ucapan kita, menjaga perbuatan kita. Ketika ingin berucap, ketika ingin berbuat, hendaknya dipikirkan terlebih dahulu, apakah ucapan kita bermanfaat, mengandung kebaikan. Demikian pula akibatnya, apakah ketika kita mengucapkan ucapan yang baik, tetapi dilihat dampaknya apakah baik, itu juga harus dipikirkan. Tidak semua ucapan yang kita dengarkan walaupun kebaikan, tetapi kalau dampaknya adalah keburukan, lantas kita ucapkan? Tidak. Di dalam Islam diajarkan sebelum berucap, sebelum berbuat, harus diperhatikan apakah ucapannya atau apakah perbuatannya baik, kemudian dampaknya diperhatikan. Ucapan yang baik tadi, perbuatan yang baik tadi berdampak baik pula ataukah kejelekan. Kalau berdampak yang baik, silakan. Kalau berdampak yang buruk, maka ditunda sampai saatnya di situ terdapat kemaslahatan, terdapat akibat yang baik dari ucapan tadi atau perbuatan tadi. Kemudian yang terakhir, kaum muslimin azina zakumullah, hendaknya kita kembali kepada bimbingan para ulama dalam berbuat, dalam berucap. Ketika ada orang-orang kufar memprovokasi kaum muslimin dengan menghina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah lantas kita dengan serta-merta melakukan gerakan pengrusakan, gerakan yang membuat fasilitas-fasilitas umum menjadi hancur berantakan, atau kemudian demo-demo di jalan-jalan, atau bagaimana yang dibimbingkan oleh para ulama dalam menghadapi kejadian semacam itu? Agama kita dihina, ialah menjelaskan kepada mereka tentang larangan, tentang keharusan untuk memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ajarannya. Dikarenakan mereka jelas mereka melontarkan syubhatnya. Kami bebas berbicara. Kami punya hak, kami punya demikian-demikian. Maka dijelaskan syubhatnya. Kemudian ada pun untuk kemudian melakukan yang namanya gerakan-gerakan pertempuran, peperangan dan semisalnya, itu bukan wewenang kita. Itu adalah wewenangnya penguasa. Masing-masing kita, bahkan organisasi-organisasi yang ada, tidak memiliki wewenang. Sehingga tetap berpegangan dengan tali kendali penguasa kita, Asam wa ta'ah. Walhamdulillah negara kita yang dipimpin oleh penguasa kita mengecam perbuatan tadi, mengingatkan mereka. Barakallahu fikum. Sehingga sekali lagi kaum muslimin azan azakumullah, hendaknya kita kembali dan kembali kepada bimbingan para ulama, terkhusus para ulama kibar, dikarenakan barokah ada pada diri mereka. Al barakatu ma'akabirikum. Barokah itu ada bersama orang-orang besar kalian, dari sisi usianya maupun dari sisi ilmunya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sampai di sini kurang lebihnya saya mohon maaf. Naktawi hadal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, syadu an la ilaha ila an astaghfiruka atayibulaik. Alhamdulillah. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Malik yawmiddin, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta 'alaihim, غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Masalul ladzina humilu at-taurata tsumma lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara bisa masalul qawmin ladhina kazzabu bi ayatillah wallahu la yahdil qawman zalimin kul ya ayyuhal ladhina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nasi fatamannaw al-mawta in kuntum sadiqin wa la yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bin zalimin قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة وينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله وأنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يسدون وهم مستكبرون يعملون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون.